Setiap orang tanya aku menanti siapa. Tak henti menanti sampai berkantinya musim. Karena di hatiku ada yang kurindukan, menanti dia kembali padaku. Setiap orang bilang cinta tiada akhir. Apakah kau masih sayang kepadaku? Ku hanya ingin kau ingat akan diriku, walau hanya dalam mimpi semata. Aku tak dapat tidur, siapa yang menemani aku saat sedih, siapa yang menghiburku? Aku ingin bertanya, tanya pada siapa. Aku ingat padamu, adakah kau rindu aku? Tahukah engkau, tahukah engkau, ku nanti bunga pun layu. Kau ku nanti tak kembali.